Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, sebuah kenikmatan bagi kita yang Allah berikan, kita bisa berjumpa dengan ilmu, kita bisa berjumpa dengan salah satu buku terbaik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat yang Allah berikan taufik untuk mendampingi umat dalam keseharian mereka. Dikaji di masjid-masjid, dikaji di surau-surau, dikaji di musola-musola, dikaji di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, bahkan di sebagian tempat itu bukan sehari sekali tapi tiga kali sehari dalam atau setelah sholat-sholat wajib, atau bahkan lima kali sehari benar-benar setelah sholat lima waktu. Itu menunjukkan bahwa buku ini atau kitab ini memang punya tempat di hati umat, dan itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu hal yang sangat luar biasa, dan ini merupakan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar buku ini secara bertahap, secara pelan-pelan, secara rutin setiap hari, dan Allah kasih taufik kita kaji di waktu pagi, waktu yang penuh keberkahan. Burika fi ummati fi buku, burika li ummati fi buku riha, umatku diberkahi di waktu pagi, di awal waktu, di awal hari, sehingga jika kita diberikan taufik untuk bisa rutin dan istiqomah, maka kita baru saja memblok start hari kita dengan amal soleh, memblok start hari kita dengan kebaikan. Dan start itu penting untuk mengontrol sebuah perjalanan. Orang yang startnya terlambat, maka di perjalanan akan terburu-buru, gak tenang, bahkan seringkali nginjek pedal gas. Ada banyak pelanggaran lalu lintas itu masalahnya gara-gara apa? Gara-gara startnya terlambat. Jadi masalah di start itu bisa membuat pelanggaran di tengah-tengah perjalanan. Mas, kenapa robos lampu merah udah terlambat? Nah, bahasa udah terlambat itu apa? Kita punya masalah di start. Seringkali itu alasannya. Gitu. Bahkan ada yang sampai kecelakaan kan. Gitu. Ngambil jalur yang sebenarnya enggak diperbolehkan, akhirnya nabrak orang segala macam. Kenapa ambil jalur yang enggak diperbolehkan? Saya udah terlambat. Emang sih salah saya. Nah, itu. Masalah di start itu bahaya, hadirin. Walaupun memang selalu intinya di ending, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung endingnya, finishnya, dan tapi start punya pengaruh besar. Maka bersyukurlah ketika kita membuka sebuah hari dengan amal soleh, membuka sebuah hari dengan ibadah, itu pengaruh besar. Pengaruh besar. Tapi seringkali kita enggak ya. Seringkali kita meremehkan. Tapi tidak bagi orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman yakin sekali bahwa waktu pagi itu waktu yang sangat krusial. Waktu yang harus diprioritaskan untuk diselamatkan. Karena ini berdampak ke jam-jam berikutnya. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan taufik untuk bisa belajar. Dan ini kultur para ulama sampai hari ini. Salah satu atau di antara waktu favorit mereka untuk mengkaji atau bermajelis atau kajian adalah pada subuh. Dan bagi kita yang biasa turun ke masjid-masjid atau bahkan ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, masjid-masjid yang punya kultur di tengah-tengah umat, maka kajian pada subuh adalah hal yang sangat biasa. Karena memang mereka tahu keutamaan dan keberkahan di waktu ini. Di samping waktu-waktu yang lain tentu saja. Maka marilah kita syukuri nikmat ini dan semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu itu kata Imam Syafi'i yang bermanfaat, bukan sebatas yang dihafal. Al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Walaupun hafalan sangat penting. Hafalan sangat penting. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah jelaskan tentang nafkah anak setelah mereka balik, dan kita jelaskan keterangan para ulama dalam masalah ini dan dalil tentang masalah ini. Dan ada sedikit perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dan ini menunjukkan bagaimana Allah sangat menjaga, sangat sayang, sangat melindungi anak-anak perempuan sebagaimana juga Allah sayang kepada laki-laki. Namun sebuah penekanan yang indah. Dan kembali kita menyadari bahwa perempuan itu tidak dimarginalkan dalam Islam, tidak disudutkan, apalagi disingkirkan, justru mendapatkan tempat yang sangat istimewa. Benar-benar dijaga, dilindungi, kebutuhannya dipenuhi sampai pernikahan. Lalu setelah menikah, alih tugas dan peran dari ayah ke suami, dan hak-haknya harus dijaga, hak-haknya harus ditunaikan. Dan Nabi SAW mengatakan, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wahai anak muda, barang siapa yang mampu maka menikahlah. Dan di antara keterangan ulama tentang masalah mampu apa adalah mampu memberikan nafkah. Jadi harus dijaga gitu. Itu menunjukkan hal yang sangat istimewa. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk masalah ini. Nanti kita akan lanjutkan ke poin berikutnya. Tinggal sedikit lagi tentang bab nafkah ini. Gak semua, tapi kita ingin menekankan banyak hal yang ada di tengah-tengah kita. Karena salah satu problem sosial adalah masalah nafkah. Dan sudah terbukti dampaknya tuh kemana-mana. Dan sekali lagi, sebelum kita buka sesi tanya jawab, bicara nafkah adalah bicara tentang kewajiban. Dan bicara tentang kewajiban, bicara tentang pahala. Jadi jangan pernah lupa itu. Jadi bukan sebatas beban yang menyulitkan, berat, ribet. Enggak. Bicara kewajiban adalah bicara pahala. Bicara kewajiban adalah bicara salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ilallah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu 'alayh. Dan tidak ada satupun amalan yang dijadikan sebagai jalan bertaqarrub kepada diriku mendekat kepada diriku yang lebih aku cintai dibanding amal yang aku wajibkan atas dirinya. Jadi hadirin Allah muliakan, dan bicara tentang nafkah, bicara tentang keberkahan. Bicara nafkah, kita berarti bicara tentang didoakan malaikat di waktu pagi. Lalu bicara nafkah berarti kita bicara tentang harta yang akan diganti sama Allah, dan yang ganti adalah Al-Ghani yang maha kaya. Gak mungkin gantinya kurang, gak mungkin. Gitu loh. Bahkan sama aja enggak. Enggak sama. Allah berikan ganti berkali-kali lipat. Allah kasih ganti berkali-kali lipat. Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, seluruh ulama kita, dan semoga Allah menjaga Ustaz Timnas Loka Muslimin, amin ya rabbal alamin. Wa iyak. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz izin bertanya, bila anak kecil yang belum balik diberikan uang oleh kakek neneknya ataupun oleh kerabat lainnya, bolehkah orang tua anak tersebut menggunakan uang untuk memberikan kebutuhan si anak sehingga meringankan beban nafkah si orang tua? Ataukah uang tersebut wajib disimpan dan diberikan ketika anak sudah besar? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan. Kita sudah jelaskan keterangan para ulama dalam masalah ini, bahwa seperti Al-Imam Al-Qurtubi, ulama sepakat bahwa seseorang wajib menafkahi anaknya yang masih kecil yang tidak punya uang. Ini menunjukkan bahwa, sekali lagi, jika anak itu punya uang dan harta, maka seperti dalam kasus ini ya, kita masuk ke pertanyaan, maka dua-duanya diperbolehkan sebagaimana keterangan para ulama di kesempatan yang lain. Hanya saja, sekali lagi, kalau bisa digunakan dengan uang orang tua, maka jelas orang tua lebih diuntungkan, karena orang tua akan dapat pahala. Dan uang tersebut bisa disimpan untuk anak ketika dia butuh, baik setelah dia besar atau sebelum dia balik. Kan kita gak tahu kebutuhan ke depan. Tapi artinya selama orang tua mampu dan ini, maka gunakan harta orang tua. Biar apa? Biar yang dapat pahala orang tua. Walaupun anak punya uang, dapat dari kakeknya, neneknya, mungkin cucu kesayangan gitu. Kan ada gitu. Yang dikasih cucunya terus. Anaknya gak pernah dikasih gitu. Cucu yang dikasih. Akhirnya cucunya kaya raya. Dan kan kakek nenek kan kemampuan finansialnya berbeda-beda, ada yang kayanya minta ampun. Cucu dikasih rumah lah, dikasih ini. Aku udah bukakan tabungan ya buat cucuku ya. Nah, kamu jaga tuh 30M gitu, kata kakeknya. Kaya deh tuh cucu. Tapi anaknya nggak pernah dikasih gitu. Udah, kamu berjuang sendiri gitu. Ini buat cucu. Jadi sekali lagi, makanya marilah kita lihat dari angle pahala. Dengan dari angle pahala, maka yang lahir adalah fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Jadi dua opsi tersebut bisa dipilih, tapi kalau bisa orang tua yang menghandle semuanya, mengatur, lalu biarkan itu disimpan untuk keperluan ke depan anak atau apalah. Maka itu lebih afdol buat orang tua. Karena nafkah itu artinya dapat doa dari malaikat. Dapat doa dari malaikat. Dan kasih ke anak itu hal yang penting. Wallahu ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, keluarga, para ulama, ustadz, keluarga, tim, serta seluruh umat muslim selalu dirahmati oleh Allah dan kita dimudahkan untuk istiqomah dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustadz, saya seorang anak perempuan yang belum menikah dan alhamdulillah saya bekerja. Apakah ayah saya masih wajib memberikan nafkah kepada saya? Terkadang saya tidak enak hati untuk meminta kebutuhan saya jika sewaktu-waktu saya membutuhkan. Semoga pertanyaan ini dimudahkan Allah untuk dijawab oleh Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Fikum barakallah. Jazakallahu atas pertanyaannya dan wa iyyak atas doa-doanya. Kita sudah jelaskan kemarin bahwa wanita yang bagi wanita maka wajib dinafkahi jika ia membutuhkan sampai dia menikah, dan menikah nanti itu kewajiban dari suaminya. Maka dalam kasus seperti ini yang harus direnungkan adalah dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi orang tua yang harus sadar ketika dia punya anak perempuan, maka dia harus nafkahi sampai anak perempuannya itu menikah. Dia harus penuhi kebutuhan. Jika anak orang wanita apa anak perempuannya butuh, dia wajib menafkahi sampai menikah. Itu poin. Jadi, dan itu pahala besar. Pahala besar bagi orang tua, bagi ayah. Namun di sisi lain, dari sisi anak perempuan, jika misalnya jika memang seperti itu, jangan mudah untuk meminta kepada orang tua. Jangan apalagi punya, walaupun boleh gitu loh, boleh, itu kan hak. Tapi sekali lagi, kita sudah menjelaskan bahwa agama kita itu kan kata para ulama, mendidik kita untuk bermental ada ul hukuk, la mujarrad mutalabatil hukuk. Kita tuh belajar agama, kita ngaji, ikut kajian, itu agar kita belajar dan dididik bagaimana punya mental menunaikan hak, bukan sebatas menuntut hak, bukan semantas menuntut hak. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang masalah ini, apa kata Nabi SAW? Tu'adduna alladhi haqqa alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan hak yang menjadi tanggung jawab kalian, lalu kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat bagaimana ketika berhadapan dengan orang yang tidak menunaikan hak kita, Nabi menyarankan tersebut. Tapi emangnya gak boleh? Jawabannya boleh, kalau nuntut hak boleh. Iya, namanya hak. Tapi kalau bisa itu jangan dijadikan mentalitas gitu, yang selalu. Gitu. Dan itu untuk kebaikan kita juga gitu loh. Kebaikan kita juga sebagai pribadi, sebagai person. Sehingga nanti hati kita gak tergantung sama makhluk. Gitu. Akhirnya kita, dan agar kita gak ketergantungan dengan orang tua. Itu penting. Kan sekali lagi masalah anak perempuan ini dijelaskan oleh sebagian para ulama. Itu kan mereka diberikan nafkah dan tidak dibiarkan terlunta-lunta gitu loh. Sampai sebelum nikah itu kewajiban ayah, setelah nikah kewajiban suami. Itu kan bukan karena mereka lemah. Bukan karena mereka lemah. Dan terbuktilah banyak wanita ketika head to head dengan laki-laki di sebuah bidang lebih jago wanitanya daripada laki-laki. Tapi karena di antara faktornya, karena ada misi besar bagi wanita yang membuat mereka butuh waktu yang banyak dan fokus yang tajam untuk menyelesaikan misi-misi besar tersebut. Misalnya menjadi istri, itu kan misi besar, hadir. Menjadi ibu, mendidik anak. Dan ketika menjadi istri dan menjadi ibu, bisa dilakukan seefektif mungkin dan semaksimal mungkin. Jadi maksimal dan efektif, efisien. Maka kan wanita pun diminta untuk berkarya di bidang-bidang yang punya maslahat besar. Dan bermanfaat untuk banyak orang. Sesuai dengan yang Allah berikan kepada mereka. Misalnya bidang kedokteran. Kan harus ada dokter perempuan, hadirin. Sebagaimana harus ada dokter laki-laki. Pendidikan guru, harus ada guru perempuan. Sebagaimana harus ada guru laki-laki. Nah, untuk mengerjakan semua hal tersebut, belum punya anak, punya suami segala macam. Ini kan mereka ini harus totalitas. Mereka harus totalitas dan nggak mudah. Jadi bukan ke arah nggak punya skill, ketergantungan, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya jadi beban dan ngerepotin keluarga. Enggak, bukan kesana. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana peran beliau di tengah-tengah umat? Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Bagaimana peran beliau di tengah-tengah umat? Khadijah, bagaimana support beliau ke sang suami sallallahu alaihi wasallam, Khadijah. Nama-nama besar hadirin. Nama-nama besar di dalam sejarah. Nah, itu sehingga makanya kalau bab nafkah ini diamalkan secara utuh, maka akan banyak mengubah wajah umat dan masyarakat gitu. Sehingga nanti kan kita dapat, sehingga setiap pihak akan main di pos masing-masing dan maksimal nantinya, bukan tumpang tindih, tambal sulam, dan akhirnya ada banyak kewajiban terbengkalai. Jadi itu hal yang perlu kita renungkan dan resapi, wallahu taala alam bisawab. Jadi dari dua sisi gitu loh. Orang tua harus peka, harus support segala. Sebagai wanita atau sebagai anak, jangan terbiasa minta-minta sama orang tua gitu loh. Jangan hati itu jangan terpaut gitu loh. Kita harus kembangkan diri kita gitu loh. Kembangkan diri kita. Lalu latih mental kita. Ada banyak cara gitu loh. Banyak cara. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab puasa sunnah. Kalau pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya kepada Aisyah, "Aisyah ada makanan enggak?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, "Enggak ada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan fa ana shaim." Kalau begitu saya puasa hari ini. Jadi benar-benar apa solusinya tuh simple gitu loh, dan gak ngerepotin orang kan. Gak bilang tetangga kita punya makanan lebih gak ya gitu, gak bilang begitu kan gitu loh. Gitu. Bapakmu tuh Abu Bakar kan kaya tuh, Aisyah tanya dong, di ada sisa makan apa atau ada beli makan apa untuk sarapan? Gak gitu, gitu. Ada makanan nggak ada? Idzan fa ana shaim. Kalau gitu kita puasa. Simple. Jadi Nabi SAW itu mengajarkan kita mental seperti itu. Dan ini penting, apalagi wanita punya peran besar. Dia akan didik anak. Dia akan berkhidmat sama suami. Itu tadi, kalau semua tercover, dia akan berkhidmat untuk umat juga. Nah kan wanita tuh butuh mental-mental baja gitu. Itu hal yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala, minta pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, seluruh ulama, ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustadz, mau nasihatnya tentang kewajiban suami menjaga istri dari api neraka. Apakah sudah cukup suami hanya mendidik istri, cukup dengan kajian-kajian yang dihadiri? Apa yang harus dilakukan suami agar suami bisa benar-benar menjaga istri dari api neraka? Jazakallahu khairan barakallahu fikum ustadz. Makasih banyak Pak. Ya, kembali ke keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an ketika menjelaskan surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Allimuhum wa'adibuhum. Ajarkan mereka ilmu dan didik mereka. Berarti cukup dengan kajian enggak? Secara umum belum cukup. Itu bagus banget, tapi itu poin pertama, diajarkan. Fungsi datang kajian kan dia diajarkan ilmu. Yang kedua, Lalu kita lanjutkan kedua, adibuhum, dididik. Dan ini peran peran yang harus diambil oleh suami, dididik. Nah, gimana mendidik? Bahasa simpelnya ya, kembali ke keterangan Abu Abdurrahman As-Sulami tentang bagaimana para sahabat belajar. Mereka belajar beramal. Jadi maksud salah satu makna mendidik istri adalah kita harus kawal dan kontrol istri kita dalam belajar beramal atas ilmu yang sudah dipelajari. Karena belajar itu belajar teori dan belajar beramal. Dan belajar beramal yang paling ideal itu ada controllingnya dari pihak lain. Jadi dikontrol. Nah, disitulah peran suami yang sangat vital. Mengontrol istri, mengawal istri, menasehati, menjelaskan gini loh, gitu loh. Kamu tuh harus begini, begini, begini, begini, gitu. Karena seringkali di kajian sisi itu tidak bisa terpenuhi karena waktu dan lain sebagainya. Nah, itu peran suami harus ngambil. Tadi kamu belajar apa aja? Oh, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Oke, gimana implementasinya? Bagaimana penjawatahkannya? Gimana ya? Ya, misalnya simpel aja lah. La taghdab, jangan marah karena emosi. Marah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, ingat enggak kemarin gitu loh. Waktu anak kita mencain piring gitu loh. Kan dia cuman habisan kesal sih. Loh, kan dia cuman mencain 3. Ya, tapi kan 3 lusin. Iya sih, 3 lusin. Cuman sekali lagi, gimana dengan pelajaran kemarin? Iya juga ya. Iya, itu kan kejadiannya setelah kamu kajian. Dan materinya latang top itu, jangan marah. Padahal kalau kita tenang sedikit sebagai orang tua itu banyak banget angle yang bisa kita angkat ke anak. Tapi karena kita marah, udah lupa semua nih. Iya ya, benar juga kata istrinya. Ah, itu peran-peran begitu suami itu. Adibuhum, didik istrinya. Itu penting. Lalu suami itu perlu bicara, perlu komunikasi, perlu mengarahkan. Harus ada waktu setiap hari itu bicara sama istri. Terus mengevaluasi gitu. Dan lain-lain. Banyak banget perannya. Itu penting. Allahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.